بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan faedah yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah pada hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ucapan Allah Subhanahu wa Taala, tentang balasan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bersabar dan mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa dirinya. Musibah tersebut yaitu kematian orang-orang yang paling dicintainya dari penduduk dunia. Balasan yang akan diperoleh adalah surga Allah. Balasan yang akan diraih, yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sabar dan hanya mengharapkan pahala ridha Allah Subhanahu wa Taala atas musibah tersebut, nam yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Terkadang suatu musibah yang menimpa seseorang yang Allah Subhanahu wa Taala takdirkan atas dirinya, musibah yang tidak dia sukai, namun di sisi lain musibah tersebut memiliki hikmah yang agung, terdapat faedah yang bisa diperoleh bagi orang yang terkena musibah, atau hikmah tersebut juga bisa diraih bagi orang-orang yang tidak mendapatkan musibah itu. Jadi hikmahnya bisa hanya mengenai pada orang yang terkena musibah, atau bisa juga merata secara umum. Hikmah itu juga dirasakan bagi yang lainnya. Demikianlah musibah. Allah Subhanahu wa Taala telah mentakdirkan musibah kepada seorang hamba yang terkadang musibah itu adalah perkara yang tidak dia sukai, perkara yang buruk menurut pandangannya. Namun ketika dia sabar mengharapkan ridha Allah, maka dia akan meraih kebaikan dengan sebab tersebut. Dan demikianlah keadaan seorang mukmin, mukmin yang jujur, mukmin yang benar-benar kuat keimanannya kepada Allah. Jika Allah Subhanahu wa Taala idza qaddara Allahu alaihi syarran wa raja ila rabbih disebab hadza al-amr, ya, orang mukmin yang kuat jika dia ditimpa Allah takdirkan atas dirinya keburukan, kejelekan menurut pandangannya, musibah. Tidak ada orang yang mau terkena musibah. Tidak ada seseorang yang ingin ditimpa musibah. Namun musibah adalah sesuatu ketetapan Allah yang mesti terjadi pada seorang hamba. Jika terjadi padanya musibah, keburukan, sesuatu yang dia tidak sukai, lalu dia pun kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah atas musibah yang menimpa dirinya, dia kemudian melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri, Bisa saja musibah itu Allah timpakan kepadanya akibat dosanya. Atau mungkin saja Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Nah, lebih dari apa yang telah dia peroleh. Hadis yang ma'ruf ladaina. Nah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Jika Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Allah ingin menghapus segala dosa-dosanya. Nah, demikianlah seorang mukmin yang kuat keimanannya kepada Allah. Nah, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, hadis Suhaib bin Sinan tentang keadaan seorang mukmin yang sungguh-sungguh kuat keimanannya kepada Allah. Jika ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Ini keadaan seorang mukmin yang tidak akan dijumpai kecuali pada diri seorang mukmin. Nah, seseorang yang terkadang terus menerus mendapatkan kenikmatan, terkadang orang itu yansa syukral mun'im. Yansa syukral mun'im. Dia lupa untuk bersyukur kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah terkadang manusia ketika terus-menerus diberi kenikmatan, tidak terkena musibah, tidak pernah ditimpa musibah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, dia lupa terkadang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Nah, begitulah kebanyakan manusia. Ayat yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyash syakur." Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit, sangat sedikit dari hamba-hamba-Ku yang pandai bersyukur kepada-Ku, kata Allah, atas nikmat yang telah Kuberikan kepadanya. Hanya sedikit dari mereka. Jumlahnya lebih banyak yang kufur nikmat daripada yang pandai bersyukur kepada Allah. Maka terkadang Allah menegur mereka, mengingatkan mereka dengan apa? Dengan musibah. Meninggal anggota keluarganya, orang yang sangat dicintainya. Nah, apakah itu istrinya? Apakah itu anaknya? Apakah itu orang tuanya? Apakah itu temannya yang sangat dekat dengannya? Nah, atau bisa juga musibah. Nah, yang menimpa hartanya. Hartanya hilang. Nah, rumahnya terbakar, usahanya pailit, bangkrut. Dan semisalnya, dari berbagai musibah yang terkadang seorang lalai ketika terus-menerus mendapatkan kenikmatan, berada dalam kenikmatan, dia lupa bersyukur kepada Allah. Lupa bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Nah, dia selalu berbangga-bangga dengan tubuhnya. Nah, ketampanannya, kecantikannya. Tiba-tiba Allah cabut kecantikan itu. Allah cabut ketampanan itu. Allah beri musibah. Nah, pada tubuhnya. Sehingga kecantikan itu hilang. Sehingga ketampanan itu hilang dari dirinya. Dia berbangga-bangga dengan ketampanannya. Berbangga-bangga dengan tubuhnya yang bagus. Nah, tiba-tiba tubuhnya berubah. Yang tadinya bagus, tiba-tiba keadaannya berubah. Wali'adzubillah. Demikianlah. Musibah terkadang menimpa seseorang. Nah, seorang lupa bersyukur. Nah, kepada Allah. Yang kalau dia bersyukur, pasti Allah akan jaga dirinya. Pasti Allah akan terus memberikan tambahan nikmat kepadanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang hanya sekedar lewat berlalu dari diri kita dan kurang untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ayat ini hendaknya kita pahami agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, terkadang orang itu lupa. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yansa syukral mun'im azza wa jalla wa la yaltafit ila Allah. Dan tidak menengok kepada Allah. Tidak menengok dia. Ya, seakan-akan apa yang diraih, apa yang didapatkan, di dunia ini itu karena kecerdasannya atau karena kelebihan yang ada pada dirinya. Semata-mata dia sandarkan pada dirinya. Dia tidak menengok kepada Allah, dia tidak bersandar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, lupa. Dan yang paling tentunya harus kita ingatkan pada diri kami dan kepada antum sekalian terkait nikmat thalabul ilmi. Ini nikmat yang besar. Ketika nikmat ini kemudian kita lupakan, bisa saja Allah akan cabut nikmat itu pada diri kita. Nikmat untuk senantiasa mempelajari agama Allah, menuntut ilmu, dan itu kembalinya, kebaikan itu kembali pada diri kita, bukan kembali kepada orang lain. Ya, nikmat untuk terus belajar, memahami agama Allah, kebaikannya untuk diri kita, bukan kepada orang lain. Naam, terlebih khusus pada diri kita, lebih utama pada diri kita, dan akan berdampak kepada orang lain jika kita betul-betul memahaminya, mengerti, maka kita akan memberikan manfaat juga kepada orang lain. Naam, ada di sana ada sebagian orang melupakan nikmat yang besar ini. Nikmat terus berada di majelis ilmu, karena bisa saja Allah akan cabut pada dirinya nikmat yang besar ini. Naam, tidak lagi berada di majelis ilmu yang di sana akan didoakan para malaikat, yang di sana naam makhluk-makhluk meminta ampun untuk dirinya, dan sekian banyak keutamaan yang akan diraih bagi seorang yang terus menerus berada di majelis ilmu, berusaha meluangkan waktunya untuk thalabul ilmi. Ini nikmat yang besar. Terkadang seorang juga lupa, nanti Allah cabut pada dirinya nikmat tersebut, baru dia sadar betapa mahalnya nikmat thalabul ilmi. Mahal, tidak akan bisa dia ganti dengan harta yang banyak, tidak akan bisa dia beli sekian banyak lagi nikmatul hidayah dan seterusnya. Maka jaga nikmat ini. Maka tentunya cara menjaga nikmat itu dengan apa? Dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah. Ya. Bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Nah, kalau kita diberikan kelebihan, kecerdasan, nah, kepintaran, mudah menghafal, ya, mudah memahami setiap apa yang kita dapatkan, keterangan-keterangan di dalam thalabul ilmi, maka bersyukur kepada Allah. Nah, jangan membanggakan diri, jangan merasa hebat, jangan merasa ujub, ya, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada dirimu. Nah, karunia pemberian yang Allah berikan untuk dirimu dan tidak diberikan kepada orang lain, maka syukuri nikmat itu, ya, jangan sampai Allah cabut nikmat tersebut, nah, sehingga engkau pun menyesali, ya, dirimu sendiri. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, maka dari itulah, nah, terkadang apabila seorang fa'id auzi usiba bi dharra tadakkara wa raja ila rabbih. Nah, jika seorang ditimpa nah sesuatu yang dia tidak sukai, lalu dia pun mengingat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya mengingat nah kepada Allah, ya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah. Karena terkadang musibah itu di antara sebab, ya, yang terbesar adalah karena dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut, oleh hamba tersebut. Ya. Para sahabat demikian keadaan. Jangankan musibah yang besar, kematian orang yang dicintai, ya, putus tali sandal saja mereka sadar ini dosa apa yang saya lakukan. Baru putus tali sandalnya, kalau kita biasa saja, ya, tidak merasa ada sesuatu yang kita lakukan dari dosa dan maksiat. Nah, demikianlah orang-orang yang lalai, tidak pernah nah melakukan, ya, introspeksi dirinya. Ya, tidak pernah melakukan evaluasi. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadz billah. Dan terkadang musibah yang menimpa seorang nah memberikan hikmah kepada yang lainnya. Ya, memberikan hikmah kepada yang lainnya. Nah, jadi tidak hanya hikmah itu kembali kepada orang yang terkena musibah. Bisa jadi hikmah itu Allah juga berikan kepada yang lainnya. Ya, secara umum. Naam. Sebagaimana Syekh Mu'adzimin memberikan contoh terkait dengan naam seseorang yang memiliki rumah yang terbuat dari tanah. Ya. Tanah liat. sebagaimana di negeri Yaman, rumah-rumah mereka keumumannya terbuat dari tanah liat, masya Allah, ya kokoh. Nah, berbeda dengan apa yang ada di negeri kita. Nah, kemudian Allah mengirimkan hujan yang deras, ya, yang terus menerus. Ya. Jadi fa'inna sahiba hadzal bait yatadarrar, bisa saja pemilik rumah ini, ya, rumah yang terbuat dari tanah liat yang tentunya tidak kokoh seperti bangunan-bangunan yang lainnya. Nah, bisa saja mengalami kerusakan, mengalami kerugian, kata Syekh. Ya, pemilik rumah mengalami kerugian akibat banjir, akibat hujan yang deras yang terus-menerus kemudian menghancurkan rumahnya. Nah, akan tetapi maslahat yang umum yang juga didapatkan oleh manusia yang lainnya. Nah, memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, kita tahu bersama terkadang, ya, ketika ada banjir, ya, hujan deras kemudian banjir, itu memberikan kerugian bagi sebagian orang. Tapi pada sebagian yang lainnya dia mendapatkan keuntungan. Ya, naam, sahih. Di beberapa tempat, jadi pasir-pasir yang ada itu kemudian dia keruk. Ya, diambil pasirnya untuk dia jual. Dia menunggu memang, ya, hujan deras untuk mendapatkan hasil. Dan itu adalah kehidupannya. Ya, terkadang dia menunggu hujan deras. Kapan hujan deras ini? Agar saya bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanah yang kemudian diangkut, yang kemudian dibeli oleh orang. Ya. Adapun yang lainnya terkena musibah. Nah, rumahnya tenggelam dan yang semisalnya. Adapun yang lainnya dia menunggu. Jadi dia mendapatkan manfaat dari hujan tersebut. Ya. Maka terkadang demikian. Nah, jadi bisa saja keburukan itu, ya, musibah yang menimpa seorang, nah, buruk bagi individu, ya, satu individu, namun baik bagi individu yang lainnya. Naam. Fasar hadha syarran ala syakhsin wa khairan li akharin, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi kadang keburukan, musibah seperti hujan deras, naam, bisa saja buruk, ya, bagi individu tertentu, nah, namun baik bagi yang lainnya. Ya, baik bagi yang lainnya. Baik. Maka perkara keburukan itu adalah perkara yang nisbi. Nah, perkara yang nisbi. Nah, jadi bisa saja dia mengalami kerugian, kerusakan. Tapi di sisi lain ada orang yang mendapatkan manfaat dari banjir, ya, hujan deras, kemudian terjadi banjir atau semisalnya. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Namun seorang, nah, tentunya mengambil pelajaran. Fayatta'idhu bihi wa ya'lam anna malja'ahu Allah azza wa jalla la malja'a illa ilaih. Nah, jadi seorang hendaknya mengambil pelajaran, yatta'idh, ya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran atas musibah, ya, kejelekan yang menimpa dirinya, musibah yang menimpa dirinya. Nah, jadi ambil ibrah pelajaran. Nah, jangan terus-menerus, ya, sudah begini saja tidak mengapa, nanti kan bisa lagi, ya, tidak demikian. Ya, seorang terkena misalnya, ya, kebakaran, ya, sudah, nanti kita bikin lagi yang baru, ya, dia masih punya banyak harta, tidak mengapa, ya, apalagi dia mengatakan sudah, saya sudah asuransikan, ah, haula wala quwata illa billah, nanti dibangun lagi. Dia tidak mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa dirinya. Nah, adapun seorang yang beriman, dia akan mengambil pelajaran atas musibah yang menimpa dirinya, dan dia yakin, ya, mengetahui ataupun yakin, wa ya'lam, mengetahui, jadi dia mengetahui dan dia yakin bahwasanya tidak ada tempat perlindungan, ya, bahwasanya tempat perlindungan itu hanya kepada Allah, tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-muhim dalam hadis ini tentunya, nah, disebutkan dalam bab sabar, ya, karena dalam hal tersebut terdapat faedah, faedatun azimatun, ya, terdapat faedah yang sangat besar. Nah, fima idza sabar insan ala qabdi safiyihi, nah, annahu laysa lahu jaza illa al-jannah. Nah, jadi ketika seorang, nah, bersabar, nah, apabila ada, nah, orang yang sangat dicintainya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh kematian, dia pun bersabar, maka tidak ada balasan untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Baik. Hadis yang berikutnya, qala al-muallif wa huwa Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah di kitabih Riyadhus Shalihin bab as-sabr wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yata'un فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. نعم. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yang dinukilkan oleh al-muallif rahimahullah, nam al-imam an-nawawi rahimahullah, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nam Aisyah radhiyallahu anha ma'ruf ladain Aisyah radhiyallahu anha. Nam istri Nabi نعم صلى الله عليه وسلم. طيب عائشة بنت أبي بكر عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم. نعم kita ketahui bersama bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW di Mekah dalam keadaan masih gadis ketika berusia 6 tahun. 6. Dan kemudian Rasulullah SAW 6, masuk menemui Aisyah di usia 9 tahun. Ma'ruf ladaina. Ya, jadi dinikahi umur 6 tahun kemudian masuk kepada Aisyah di usia 9 tahun. طيب dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, طيب Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, masih sangat muda. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, nah, jadi tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, nah, anha wa hiya bintu 18 sana. Nah. Wa hiya bintu 18 sana. Jadi dalam keadaan beliau berusia 18 tahun. Baik. Ada menyebutkan 17 tahun. Nah. Ada 18 tahun. Adapun ketika meninggalnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berusia 58 tahun. Atau disebutkan akan berusia 58 tahun. Nah, pada tahun 58 Hijriah. Nah, tahun 58 Hijriah. Nah. Adapun yang sahih tahun 57 Hijriah. Nah, ala sahih. Dan beliau radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha dikuburkan di pekuburan Baqi'. Nah, yang ada di kota Madinah. Sekilas terkait dengan sahabiyah istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Adapun kisah-kisahnya banyak kita ketahui tentang Aisyah radhiyallahu anha. Nah, wanita yang alim faqih tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW ani ta'un, tentang wabah penyakit ta'un. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit ta'un. Fa akhbaraha. Maka Nabi SAW mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, annahu kana 'adaban. Bahwasanya wabah penyakit ta'un itu adalah merupakan azab ya, عذاب سيساء يبعثه الله تعالى على من يشاء. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengirim, ya, mengutus wabah penyakit tersebut, mengirimkan wabah penyakit tersebut, mengirim wabah penyakit tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dari hamba-hambanya tentunya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan atau timpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Nah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wabah penyakit tersebut, wabah penyakit ta'un, nah, sebagai rahmat bagi kaum mu'minin. Ya, sebagai rahmat bagi kaum mukminin, bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini wabah penyakit ta'un. Alaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un. Maka tidaklah seorang hamba yang terkena, ya, tertimpa penyakit ta'un yang terjadi, ya, di negerinya penyakit wabah ta'un, ya, terjadi di negerinya wabah penyakit ta'un, lalu dia fayamkusu fi baladihi, lalu dia pun tinggal, dia tetap tinggal, menetap, tetap tinggal di negerinya fi baladihi, lalu dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar, sabiran, muhtasiban, nah, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu. Dia yakin. Dia tahu memana yakin huna. Nah. Dia yakin bahwasanya. Nah. Tidak ada suatu musibah pun. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan, kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya, kecuali apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuknya. Nah, maka orang yang seperti ini keyakinannya illa malainkan kana lahu mithlu ajri syahid, malainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah. Jadi jika terjadi yaqa'u fi ta'un, terjadi, ya, di negerinya wabah penyakit ta'un, lalu kemudian dia tetap tinggal di negeri tersebut, ya, tetap sabar, sabar dan menerima atau mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa dirinya. Nah, dan dia meyakini bahwasanya tidak akan menimpa sesuatu pada dirinya kecuali apa yang telah Allah takdirkan, Allah telah tetapkan untuknya. Maka orang yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah sallam. Alhamdulillah. Tentang wabah penyakit ta'un. Maka Nabi SAW fa'akhbaraha anna ta'un azaban arsalahu Allah Ta'ala ala man yasha'u min ibadihi. Jadi Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya wabah penyakit ta'un, nam, adalah azab, azab siksaan. Jadi Allah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan, ya, wabah penyakit tersebut, ya, adab tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, Allah timpakan, ya, terutama bagi orang-orang kafir, ya, mereka yang Allah timpakan ya kepada mereka wabah penyakit. Naam. Wala haula wala quwwata illa billah. Wattaun wattaun dan ta'un qila innahu wabaa'un muayyan. Ya, dikatakan ada yang mengatakan ini ada persisian di kalangan para ulama, apakah wabah penyakit ta'un ini ya apakah wabah penyakit tertentu atau wabah penyakit yang umum. Ya, qila dikatakan ada yang mengatakan innahu wabaa'un muayyan. Ya, ta'un itu wabah penyakit tertentu. Ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan wabah penyakit yang lain. Nah, termasuk mungkin di zaman kita wabah penyakit corona. Ya, kalau ada yang mengatakan demikian, bahwasanya ta'un tidak sama dengan wabah virus corona yang terjadi sekarang ini. Nah, namun ada pula yang mengatakan waqila innahu kullu wabain 'am yahillu bil ardh fayusibu ahliha wa yamutu an-nas minhu. Nah, kila dikatakan bahwasanya wabah penyakit ta'un itu ya kullu wabain 'am, setiap wabah yang umum, ya wabah penyakit yang umum, yahillu bil ardh, yang menimpa suatu negeri, ya yang menimpa suatu negeri, fayusibu ahliha, ya lalu kemudian wabah itu mengenai penduduk negeri tersebut. Nah, lalu kemudian orang-orang meninggal dunia karena wabah penyakit itu. Ya. Jadi umum. Ya, jadi ta'un bisa saja wabah penyakit tertentu, ya, atau juga ada yang mengatakan umum ta'un itu bisa wabah, ya. Naam, penyakit yang umum. Maka diterangkan oleh Imam Tsaimin rahimallahu wa sawa'un kana mu'ayyanan am kullu wabain 'am mithlu kolera, bahasa kolera ya seperti penyakit kolera. Nah, sama saja kata Syekh, kata Ibnu Utsaimin, sama saja apakah wabah penyakit ta'un itu wabah penyakit yang tertentu atau wabah penyakit yang umum ya seperti penyakit kolera ya ya corona ya wa ghairiha dan yang lainnya. Ya, dari penyakit yang ada, ya, wabah penyakit, ya, yang banyak menimpa manusia, yang kemudian, ya, manusia meninggal dunia disebabkan karena wabah penyakit tersebut. Naam. Fa in hadha ta'un. Naam. Karena penyakit ta'un ini, wabah penyakit ta'un ini adalah merupakan azab, azab yang arsalahu Allah Ta'ala. Ya Allah kirimkan, ya tentunya kepada siapa Allah kehendaki dari hamba-hambanya, terlebih khusus kepada orang kafir, ya pelaku maasi, nah orang-orang fajir, nah wabah penyakit tersebut sebagai azab bagi mereka, ya sebagai siksaan bagi mereka, walakinnahu rahmatun lil mu'mini. Akan tetapi wabah penyakit itu adalah rahmat bagi orang yang beriman, ya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Nah, sebagaimana diterangkan dalam hadis ini, ya ketika orang yang beriman ini terkena wabah penyakit, ya lalu dia sabar mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang menimpa dirinya dan dia yakin, ya bahwasanya tidak akan ditimpa, Allah tidak akan menimpakan musibah kepadanya kecuali Allah telah takdirkan untuknya. Ya, tidak akan bisa dia lari dari takdir Allah. Nah, dia yakin itu. Maka orang yang meyakini hal ini, ketika dia mati, dia meninggal dunia disebabkan karena wabah penyakit itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Pahala orang yang mati syahid luar biasa pahalanya. Ya. Nah, maka wabah penyakit ini kata Syekh, walakinnahu rahmatun lil mu'minin. Maka tetapi wabah penyakit itu, penyakit ta'un yang bisa bermakna umum atau penyakit tertentu, ya, itu adalah rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Naam. Idza nazala bi ardhihi wa baqiya fiha sabiran muhtasiba. Jika wabah itu turun di negerinya. Ya, jadi wabah penyakit itu kemudian ya turun di negerinya. Ya, terjadi di negerinya. Nah, dan dia tetap tinggal di negeri tersebut. Ya, dia tetap tinggal, dia tidak keluar. Sebagaimana nanti akan dibimbingkan ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, ya, menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, yang mungkin sering kita dengarkan terlebih ketika di awal-awal corona. Nah, namun ini tidak apa sebagai pengingat bagi kita. Ya, sebagai ilmu bagi kita. Nah, terkait dengan wabah penyakit apa saja. Ya. Dan juga nanti akan kita terangkan. Ya, ketika wabah penyakit itu datang, terkadang sebab yang terbesarnya apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, baik. Jika wabah penyakit itu turun di negerinya, di negeri orang, ya, negeri yang orang yang mukmin tentunya yang diinginkan oleh Syekh di sini. Ya, dan lalu dia tetap tinggal di negeri tersebut. Ya, dan dia sabar, karena dia sabar, sabar dia. Ya, dan dia hanya mengharapkan muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah atas musibah tersebut, atas wabah penyakit yang terjadi di negerinya. Nah, lalu dia pun yakin ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin bahwasanya tidak akan ya terjadi atau tidak akan menimpa sesuatu pada dirinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Ini keyakinan seorang mukmin. Ya, jadi tidak perlu berlebih-lebihan dalam hal menanggapi ya berbagai wabah penyakit. Ya, kita yakin ini adalah ketetapan Allah. Nah, namun terkadang sebagian orang berlebih-lebihan ya dalam hal nah wabah penyakit ini. Nah, jadi hendaknya seorang pertengahan wasat ya dalam setiap keadaannya. Hendaknya dia menempuh sebab ya dari apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang dibimbingkan para ulama. Nah, terkait dengan wabah penyakit yang tersebar terkadang di suatu negeri. Apa yang harus dilakukan, ya, bagaimana mengatasinya dan semisalnya, maka tempuh sebab-sebab yang ada, ya, naam. Namun tidak kemudian dia mengatakan sudah, ini kan sudah ketetapan Allah, saya tabrak saja, tidak, ya, di sana ada aturannya, ya, ada bimbingan dari Nabi SAW terkait menghadapi wabah penyakit, ada bimbingan para ulama, ya, terkait dengan menghadapi wabah penyakit. Ya, yang terjadi di suatu negeri, maka hendaknya kita nah mengikuti bimbingan mereka. Nah, agar kita nah ketika mendapatkan musibah tersebut, ya, wabah penyakit itu lalu engkau meninggal, nah engkau sabar menghadapinya, engkau pun meninggal dunia akibat wabah penyakit tersebut, maka Allah akan berikan pahala yang besar seperti pahala orang yang mati syahid. Fa inna Allah kataba, ya, fa inna Allah ta'ala ya يكتب له مثل أجر الشهيد فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ya untuknya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, demikian ya, orang yang sabar ya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Ini bimbingan dari ya Rasulullah SAW ketika seorang ditimpa wabah penyakit terutama penyakit taun ya ataupun yang semisalnya sebagaimana kata Syekh sama saja apakah taun itu adalah wabah penyakit tertentu muayyan ataukah wabah penyakit yang umum ya yang menimpa suatu negeri. Nah, maka seorang hendaknya menempuh ya cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana hendaknya sikap yang tepat, sikap yang benar ketika menghadapi wabah penyakit tersebut. Nah, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak juga gulu, tidak pula, ya, enam berkurang-kurangan, ya, tidak juga bermudah-mudahan, tidak. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Ya, pembahasan ini terkait dengan penyakit taun yang menimpa yang terjadi di zaman sahabat. Nah, kemudian di sana ada bimbingan dari Nabi SAW terkait menghadapi wabah penyakit taun. Nah, insyaallah kita akan terangkan ya, pada pertemuan yang akan datang di Allah Ta'ala. Lebih kurang memulih maafkan. Jazakumullah khairan. Tafadhal barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.